Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan al-udhiyah, berkurban, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita buatkan penjelasan muallifun hafizahumullah taala tentang pengertian udhiyah, hukumnya, dalil-dalil disyariatkannya, dan syarat-syarat siapa yang disyariatkan untuk berkurban. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifun hafidhahumullah ta'ala, al-mas'alatu thalitha, asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Pembahasan yang ketiga, syarat-syarat yang teranggap mu'tabar, yang harus diperhatikan dalam udhiyah, dalam hewan kurban. Yang pertama, as-sin, umurnya, usianya. Al-ibil, unta. Wa ishtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Disyaratkan usianya, umurnya sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ini unta jadikan hewan kurban, umurnya sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Al-baqar, adapun sapi, wa ishtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Disyaratkan umurnya, usianya sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Sempurna 2 tahun. Al-ma'iz, kambing kacangan. Wa ishtaratu an yakuna qad akmala sanah. Disyaratkan usianya sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Ini kambing kacangan, al-ma'iz. Li hadithi Jabir bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersama hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sur alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dhan. Jangan kalian sembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinnah. Musinnah ya'athani alladhi yulqi thaniyatah, yang sudah copot gigi depannya, gigi serinya. Usianya sebelum telah disebutkan di atas, dikatakan musinnah unta sudah sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kacangan sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua. Illa an ya'sur 'alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian untuk mendapatkan yang sudah musinnah, fatadahu jad'atan min al-dhan. Boleh kalian menyembelih jad'ah dari dhan, kambing domba. Jad'ah usianya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Kambing domba. Wal musinnah min al-ibil, dikatakan musinnah pada unta, ma laha khams sinin, itu yang sudah sempurna 5 tahun. Wa min al-baqari ma lahu sanatan, dan sapi yang sempurna 5 tahun. Wa min al-ma'iz ma lahu sanah, dan dari kambing kacangan yang sudah sempurna 1 tahun. Kutusamal musinnah bisaniyah, disebut juga musinnah dengan nama lain saniyah. Itu yang biasanya gigi serinya sudah copot, sudah ganti gigi yang lainnya. Adhan. Adapun adhan, kambing domba, adapun kambing kacangan biasanya ekornya yang kecil. Adapun dhan ini yang biasa ekornya besar, banyak lemaknya, bisa menutupi auratnya. Kalau kambing ma'iz bisa auratnya tidak tertutup. Wa yushtaratu fihi al-jad', disyaratkan pada kambing domba jad', minimalnya jad'. Wa huwa ma akmala sana wa qila 6 ashhur, yaitu yang sempurna 1 tahun, ada juga mengatakan sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Disebutkan dalam syarah Mumti', dzakara ulama anna min alamati ijza'id dhan an yanama asy'ar. Para ulama menyebutkan di antara tanda kambing domba sudah dhan, sudah usianya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7, sudah bisa dijadikan hewan kurban, an yanama asy'ar, bulunya sudah tidur, sudah ke bawah. Karena ketika masih kecil bulunya biasanya ke atas semuanya. Ketika dia sudah usia dhan, dia sudah ke bawah. Rambutnya itu tidur ke bawah. Tidak lagi naik ke atas. An yanama asy'ar 'ala dhahr. Rambutnya menjulur ke zahar punggungnya. Li hadits Uqbah, Uqbah bin Amir, berasal dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, asabani jad'. Qal dhahibi. Berasal hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau menyatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan bagian hewan kurban yang masih jad'. Kambing domba yang masih usianya 6 bulan, belum musinnah. Kata Rasulullah, dhahibih, berkurbanlah dengannya. Menunjukkan usia seperti itu sudah sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini bagi jenis kambing dhan, kambing domba. Wal hadith Uqbah bin Amir aidan, demikian juga berdasarkan hadith Uqbah bin Amir, dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijad'in min ad-dhan. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing domba yang usianya masih jadak, masih sekitar 6 bulan, sempurna 6 bulan masuk bulan ke-7. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini usia hewan yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kita ulangi kembali, unta sempurna 5 tahun, jalan tahun ke-6, masuk tahun ke-6. Sapi atau kerbau juga, nah sejenis sapi, sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing 2 macam, kambing kacangan dan kambing domba. Adapun kambing kacangan minimalnya sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun kambing domba sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Kemudian yang berikutnya, as-salamah. Di antara syarat hewan kurban, as-salamah harus selamat, bebas dari cacat-cacat, aib-aib yang menghalangi sahnya dijadikan hewan kurban. Yushtaratu fil ibli wal baqari wal ghanam an takuna salimatan min al uyub. Disyaratkan pada unta, sapi dan kambing harus selamat, bebas dari aib-aib, cacat-cacat. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil laham. Yang cacat tersebut mengakibatkan, menyebabkan berkurang dagingnya. Fala tujzi'ul ajfa. Maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban al-ajfa, allati la tunki, hewan yang sudah tidak ada lagi sum-sumnya. Itu hewan yang kurus, yang tidak ada lagi sum-sumnya. Wal arja, hewan yang pincang, jelas pincangnya, selalu ketinggalan dengan rombongannya. Wal aura, yang buta satu matanya, nah, jelas butanya. Wal maridah, dan hewan yang sakit, jelas sakitnya. Li hadits al-Bar bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadits Al-Bara' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Arba'un la tajzi'u fil adhahi. Al-'awra'ul bayyinu 'awruha." Ada 4 jenis hewan, 4 jenis cacat aib pada hewan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, al-'awra'ul bayyinu 'awruha. Yang buta salah satu matanya, jelas butanya, terlihat. Terlihat jelas buta satu matanya. Apakah hanya sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Nah, ketika dilihat, orang jelas bagi yang melihatnya bahwa ini hewan ini buta satu matanya. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang kedua hewan yang sakit jelas sakitnya. Jelas, nah, sakit terlihat jelas. Nah, misalnya dia tidak mau makan. Yang biasanya dia banyak makannya, semangat makan, ini dia tidak mau makan. Sehingga menjadi kurus misalnya hewannya karena tidak makan, sakit. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Yang ketiga, hewan yang pincang jelas pincangnya. Di antara tanda jelas pincangnya, dia tidak bisa berjalan beriringan dengan rombongannya, kawan-kawannya, selalu tertinggal. Adapun pincang sedikit, dia masih bisa beriringan dengan teman-temannya, kawan-kawannya, rombongannya. Ini masih bisa jadikan hewan kurban. Yang berikutnya, wal ajfa'ul lati la tunki. Yang kurus, yang tidak ada lagi sumsumnya. Aib-aib ini, cacat-cacat ini pada hewan biasanya menyebabkan dagingnya berkurang, sedikit dagingnya. Sehingga manfaatnya pun lebih sedikit. Nah, karena dagingnya sedikit, sehingga manfaatnya pun lebih sedikit. Ini empat jenis cacat pada hewan yang ada nas, dalil jelas dari Rasulullah, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wal ajfa al hazilah. Al ajfa yat al hazilah, yang kurus. Wa ma'na la tunki ila mukhalaha li huzaliha. La tunki, tidak ada sumsumnya karena kurusnya. ويقاسوا على هذه العيوب الأربعة ما في معناها. Dikiaskan pada empat cacat ini, cacat yang lainnya yang semakna dengannya. Nah, dikiaskan atas empat jenis aib ini, cacat ini pada hewan, cacat-cacat yang lainnya yang semakna dengannya. Kal hatma allati dhahabat sanayaha. Misalnya seperti al hatma allati dhahabat sanayaha, itu hewan yang hilang semuanya gigi serinya. Sudah ompong gigi serinya, atas bawahnya hilang semua, copot semuanya. Wal 'adba allati dhahaba akthar udhunha aw qarnaha. Demikian juga al 'adba, yaitu yang hilang terpotong sebagian besar, kebanyakan pada telinganya atau tanduknya, sebagian besarnya terpotong hilang. Nah, misalnya telinganya terpotong, 2/3-nya terpotong, kalau tanduknya 2/3 terpotong, sebagian besar hilang terpotong. Wa nahwi dzalika min al-indanya, semisal itu dari cacat-cacat yang lainnya. Adapun dua cacat yang disebut oleh mu'alif di sini, al-hatma dan al-amba, yang hilang gigi serinya, lepas semua gigi serinya, dan yang terpotong sebagian besar telinganya atau tanduknya, dalam syarah mumti yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sepertinya tetap sahna, mengurangi kesempurnaannya. Adapun dari segi sah tetap sah, sampai ada dalil yang menunjukkan tidak sah. Hukum asalnya sah, nah, sampai ada dalil yang menunjukkan tidak sah. Ini ada perbedaan pendapat, ada yang menyatakan tidak sah, ada yang menyatakan tetap sah, hanya mengurangi kesempurnaannya. Untuk lebih hati-hati, lebih selamat, hendaknya dihindari. Jika ada yang lainnya, lebih baik pilih yang lainnya, yang lebih sempurna, nanti lebih bagus. Nah, telinganya masih utuh, tanduknya juga masih utuh. Nah, itu lebih bagus, lebih hati-hati, lebih selamat. Adapun yang lebih parah dari 4 cacat di atas, maka lebih tidak sah lagi. Yang lebih parah dari 4 cacat di atas yang disebutkan dalam hadis, maka itu lebih tidak sah. Nah, misalnya pincang, jelas pincang yang tidak sah. Jika terpotong 2 kakinya misalnya, tidak bisa jalan sama sekali, lebih tidak sah. Buta salah satu matanya, jelas butanya. Kalau buta dua-duanya, nah tidak sah juga. Nah, kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat, waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Ini juga diantara syarat sahnya hewan kurban, harus pada waktunya, penyembelihannya harus pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya, tidak boleh juga setelah lewat waktunya tanpa udzur syar'i. Yabtadi waktuha min ba'di salatil id liman sallaha. Dimulai waktu penyembelihan hewan kurban setelah selesai salat id, bagi yang salat id. Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi idil adha bimikdar mayatasil raka'atain wa khutbatain liman lam yusalliha. Dan bagi yang tidak salat, misalnya dia berada di tengah hutan, tengah padang pasir misalnya, dia tidak melaksanakan salat id, atau dia punya udzur misalnya, dia tidak sakit misalnya, tidak bisa berangkat ke tempat salat id, dia di rumah, setelah matahari terbit pada hari Id, dengan jangka waktu cukup untuk salat 2 rakaat dan 2 khutbah. Setelah lewat waktu tersebut, baru dia boleh menyembelih hewan kurbannya. bagi yang salat Id, waktunya dimulai setelah selesai salat Id. Bagi yang tidak salat Id, itu setelah matahari terbit selesai berakhir waktu larangan salat. Ada waktu cukup untuk salat 2 rakaat dan 2 khutbah. Setelah itu baru dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, misalnya diperkirakan sholat dengan khutbah misalnya setengah jam. Setelah matahari tinggi terbit naik setinggi tombak, kemudian ditambah setengah jam. Setelah itu baru dia menyembelih hewan kurbannya. Ini bagi yang tidak sholat Id. Qala Rasulullah li hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits dari sahabat al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an yusalli faly'id makana ukhra. Barang siapa salat sebagaimana salat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kami menyembelih, maka sungguh dia telah asaba nusuk, mencocoki nusuk. Penyembelihan hewan kurban yang benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, salat kemudian berkurban. Adapun barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya mengulangi sembelihannya karena belum masuk waktunya. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, belum masuk waktunya, hendaknya mengulangi sembelihannya. Tidak sah sembelihannya sebagai hewan kurban karena belum masuk waktunya. Wa yastamir waqtuha ila ghurubi akhiri ayami tasyrik, dan terus waktunya memanjang mulai dari setelah selesai salat Id sampai terbenamnya akhir ayam tasyrik, terbenam matahari di akhir ayam tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 6, 13 Dzulhijjah. Ini berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Li hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ayami tasyrik dhabh, semua ayam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini adalah waktu penyembelihan dzabh. Sehingga waktu penyembelihannya berapa hari? Selama 4 hari. Mulai tanggal 10 Dzulhijjah, hari lebaran Idul Adha, dan ditambah 3 hari setelahnya, ayyam tasyrik. Sehingga semuanya waktu penyembelihannya 4 hari. Wal afdalu dhabahuha ba'da al-faragh min salatil 'id, dan yang afdal menyembelihnya setelah selesai salat Id, di hari lebaran, itu lebih afdal. Li hadits al-Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis dari sahabat al-Bara bin 'Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananhar. Yang pertama kali kita mulai di hari kita ini, hari Idul Adha, kita salat, kemudian kita pulang dan kita menyembelih. Thumma narji'u fananhar, Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa melakukan demikian, salat kemudian pulang menyembelih hewan kurbannya, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah kami, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhabaha qabla dhalik fa innahu lahmun qaddama li ahlihi. Barang siapa menyembelih sebelum itu, sebelum salat sudah disembelih terlebih dahulu, maka itu daging biasa. Dia persembahkan, dia peruntukkan untuk keluarganya. Dia berikan untuk keluarganya. Laisa minanusuki fi syai. Tidak termasuk hewan kurban sama sekali. Hanya sedekah biasa, bukan hewan kurban, bukan udhiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, di antara syaratnya, menyembelih hewan kurban harus pada waktunya. Itu mulai dari setelah salat Idul Adha dan berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, akhir ayyamut tasyrik. Dan yang lebih afdal adalah disembelih pada hari Lebaran, setelah salat Idul Adha, itu lebih afdal. Jika dia menyembelihnya misalnya di ayyamut tasyrik, tetap sah, tetap sah karena semuanya termasuk hari penyembelihan, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada yang bertanya, apakah penjual sapi ketika sapinya habis terjual, maka ia tidak bisa lagi berkurban? Sapi yang layak dikurban sudah habis. Bagaimana keadaan si penjual sementara ia termasuk yang layak berkurban? Jika sapi yang layak untuk berkurban sudah habis misalnya di tempat tersebut, jika bisa mendatangkan di tempat lain, bisa beli di tempat lain. Misalnya di sini pun tuh habis, masih banyak di Bantaing, banyak di Takalar, bisa beli di Bantaing, di Takalar. Atau kalau tidak ada sapi, adanya kambing, bisa juga kambing. Termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu, seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan muallifun pada pembahasan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.